Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bermajelis menuntut ilmu syar'i, di mana pada majelis ini kita membahas kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana ya kita masih pada pembahasan kitab shalah, pembahasan tentang jamak salat. Di pertemuan sebelumnya ya kita telah membahas beberapa tema dari jamak salat. Akan tapi insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan ya sedikit murojaah terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ya pembahasan kita tentang tata cara jamak salat. Maka di pembahasan kita sebelumnya ya kita telah menjelaskan bahwa jamak salat itu adalah salah satu rukhsah yang diberikan oleh syariat. Mengingat ya hukum asal salat itu adalah harus dikerjakan pada waktunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yaitu salat itu diwajibkan atas kaum mukminin ya pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hukum asal dari mengerjakan salat lima waktu ya adalah harus dikerjakan sesuai dengan waktunya, dan kita telah ya di awal-awal pembahasan kitabus shalah kita telah menjelaskan ya tentang batasan-batasan waktu sholat. Sholat zuhur dimulai dari kapan hingga kapan, sholat asar dimulai dari kapan hingga kapan, dan seterusnya. Begitu ya, sampai sholat subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian juga ya di awal-awal kita bersholat, itu juga kita telah membahas tentang bahwa adanya waktu ikhtiar, waktu darurat untuk sholat asar dan sholat isya. Yaitu adalah sesuatu yang harus kita sering murojaah supaya kita ya tetap mengingat materi tersebut insyaallah. Maka di sini ya hukum asalnya adalah salat fardu harus dikerjakan pada waktunya. Akan tetapi ya syariat memberikan rukhsah. Ketika seseorang itu memiliki uzur tertentu, memiliki ya beberapa uzur yang bisa menimbulkan ya masyakkah, kesulitan. Ya, uzur-uzur tersebut kita peroleh dari dalil, kita pelajari dari dalil, maka ketika seseorang memiliki uzur tersebut, maka seseorang tersebut boleh untuk melakukan jamak salat. Sebagaimana ya, uzur sebelumnya atau rukhsah sebelumnya telah kita bahas sebelum kita membahas jamak salat, kita telah membahas tentang qasar salat. Ya, kita telah membahas bahwa salah satu rukhsah yang diberikan oleh syariat adalah kita bisa mengqasar salat kalau memiliki uzur, yaitu uzur safar. Kalau qasar salat, rukhsah qasar salat itu uzurnya cuma satu, yaitu safar ya yang telah dibolehkan untuk mengqasar. Jadi safar, tidak semua safar itu yakni tidak semua perjalanan ya, tidak semua perjalanan itu di bisa diberikan uzur mengqasar salat. Seperti misalkan ya safar tersebut harus memiliki jarak minimum tertentu, yang di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa harus 16 farsakh sekitar 80 km. Ada yang berpendapat itu dikembalikan kepada urf. Apapun yang itu disebut sebagai safar oleh urf masyarakat, maka itulah safar yang kita dibolehkan untuk mengqasar salat. Dan telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ya ana pribadi cenderung pada pendapat yang kedua ini, yaitu dikembalikan kepada urf, yaitu sesuai dengan kaidah sesuatu yang tidak dijelaskan atau tidak ditetapkan secara tegas oleh syariat, maka itu dikembalikan kepada urf. Kalau qasar salat ya di antara maka uzurnya tadi kita katakan cuma safar begitu ya, tetapi tidak semua safar dibolehkan untuk mengqasar salat. Contohnya misalkan safar maksiat. Safar yang tujuannya adalah untuk maksiat, misalkan safar untuk nonton konser musik misalkan. Safar untuk misalkan ya pindah pekerjaan di kota lain, pekerjaannya di kota lain tersebut adalah pekerjaan yang haram terkait dengan riba misalkan. Maka safarnya ini walaupun misalkan ya setelah dianggap safar oleh urf ya oleh urf masyarakat atau ya jaraknya melebihi 16 farsakh, melebihi 80 km, maka dia tidak bisa mengqasar salat pada safarnya tersebut karena safarnya adalah safar maksiat dan rukhsah ya la tunatu bil ma'asi. Nah, rukhsah tidak bisa diberikan untuk kemaksiatan. Adapun rukhsah yang mau kita bahas sekarang adalah tentang jamak salat. Ya. Dan kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa uzur yang membolehkan untuk jamak itu lebih luas daripada uzur yang membolehkan kita untuk qasar. Ya, jadi kalau uzur yang membolehkan kita untuk qasar salat itu cuma safar yang memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun jamak salat maka uzurnya lebih luas. Safar termasuk, akan tapi uzur-uzur selain safar itu juga ya membolehkan kita untuk menjamak salat. Maka telah dijelaskan sebelumnya ya bahwa yakni di antara atau ya ketika para ulama membaca atau menelaah dalil-dalil kemudian mencatat apa saja uzur yang membolehkan kita untuk menjamak salat, mereka menyimpulkan yang pertama adalah uzur yang membolehkan kita untuk menjamak salat adalah safar. Ya, jadi seperti qasar salat, safar itu juga membolehkan kita untuk menjamak salat ya. Maka safarnya sama di sini harus ya memenuhi syarat tertentu di atas 16 farsah atau 80 km menurut pendapat pertama, atau sudah bisa disebut sebagai safar ya secara urf masyarakat menurut pendapat kedua, dan ana lebih cenderung pada pendapat ini. Kemudian ya jadi safar, uzur safar itu berarti membolehkan kita untuk menjamak dan qasar salat. Kemudian uzur kedua adalah sakit ya, sakit yang itu menimbulkan masyakoh kalau kita tidak menjamak salat. Kalau sakitnya tidak menimbulkan masyakoh, tidak menimbulkan kesulitan ya, seperti misalkan sakit pusing sedikit ya, atau sakit panu, tidak ada hubungannya begitu ya, maka ini membuat kita yakni tidak bisa membuat kita untuk menjamak salat. Akan tapi kalau misalkan seseorang sakit yang dengan sakitnya tersebut dia akan merasakan kesulitan, masyakoh, kesusahan ya, kalau misalkan dia tidak menjamak salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, baik jamak takdim atau takhir, maka ini adalah uzur yang membolehkan dia untuk menjamak salat. Ya, dalilnya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak zuhur dan asar, kemudian juga pernah menjamak maghrib dan isya ya di Madinah, yakni tidak safar, tanpa ada khauf, tanpa ada rasa takut, yakni tidak dalam konteks sedang berhadapan dengan musuh, dan juga tidak hujan. Ya, di hadis tersebut disebutkan di Madinah berarti tidak safar, tidak ada khauf, tidak ada rasa takut dari musuh, kemudian juga tidak ada hujan, ya berarti uzur yang tersisa adalah sakit. Jadi uzur sakit itu membolehkan kita untuk menjamak sholat. Kemudian uzur berikutnya yang telah dibahas oleh penulis adalah ya ibu yang menyusui, yang ketika dia menyusui tersebut dia harus banyak yakni bersentuhan dengan benda najis yang keluar dari bayinya begitu ya, sehingga badannya atau bajunya terkena najis, sehingga kalau misalkan sholat di setiap waktunya secara yakni secara normal tanpa menjamak itu akan menimbulkan masyakoh bagi dia, maka boleh bagi ibu menyusui ini ya untuk menjamak sholat. Jadi perhatikan di sini catatannya adalah tidak sekedar, tidak semua ibu menyusui, halas, semua ibu menyusui berarti boleh menjamak, tidak demikian. Akan tapi ibu menyusui yang kemudian memiliki masyakoh, harus menemui masyakoh, kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena ketika dia misalkan menyusui, dia harus menggendong bayinya, kemudian misalkan ya tidak memiliki teknologi ya yang bisa membuat, yakni pampers gitu misalkan ya, yang bisa menghalangi ya benda najis supaya tidak terkena badannya atau bajunya gitu ya, sehingga sulit untuk kemudian dia harus setiap waktu sholat dia harus ya menyucikan diri atau mencuci baju ya, atau kemudian ya yakni toharoh, yakni wudhu, kemudian sholat di setiap waktunya. Kalau itu menimbulkan masyakoh, maka dibolehkan untuk menjamak sholat. Jadi perhatikan di sini, tidak semua ibu menyusui boleh untuk menjamak sholat. Harus ada masyakoh. Kemudian ya uzur berikutnya yang telah dibahas oleh penulis, yaitu orang yang dia normalnya ya, dia normalnya adalah harus melakukan wudhu setiap waktu sholat. Misalkan orang yang terkena penyakit salasul baul, kencing terus menerus ya, setiap 5 menit keluar tetesan kencing misalkan ya, atau wanita mustahadhah, keluar darah padahal bukan darah haid, jadi darahnya keluar melebihi periode haidnya, sehingga ini adalah darah mustahadhah. Maka orang-orang seperti ini ya kita katakan mereka adalah orang yang memiliki hadas terus menerus, sehingga harusnya mereka sebelum sholat, setiap waktu sholat harus ambil wudhu terlebih dahulu, harus selalu ambil wudhu terlebih dahulu kalau ada yang keluar sebelumnya gitu ya. Jadi normalnya seseorang, ketika orang itu normal alhamdulillah, maka kalau misalkan dia telah mengambil wudhu untuk sholat zuhur, kalau wudhunya tidak batal maka dia boleh untuk langsung sholat asar ketika sudah masuk waktu asar begitu ya. Jadi tidak perlu, tidak wajib bagi dia untuk mengulangi wudhunya. Itu normalnya seperti itu. Karena apa? Karena wudhunya masih ada gitu ya. Beda cerita kalau misalkan dia ingin memperbarui wudhu, maka hukumnya sunnah. Tazidul wudhu ya, hukumnya sunnah. Memperbarui wudhu hukumnya sunnah. Akan tapi kalau misalkan ada orang yang yakni daimul hadas, yakni selalu memiliki hadas, seperti misalkan kencing terus-menerus atau tiap 5 menit sekali ada tetesan kencing yang keluar, atau misalkan wanita mustahadhah yang telah kita sebutkan tadi, maka ya normalnya adalah dia harus ambil wudhu setiap mau sholat ya, kalau sebelumnya ada yang keluar gitu ya, kalau sebelumnya ada sesuatu yang keluar entah kencing atau darah dalam konteks wanita mustahadhah tadi. Normalnya adalah dia harus melakukan wudhu ya setiap waktu sholat sebelum mau sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi kalau misalkan dia mengambil wudhu setiap waktu sholat ini membuat dia memiliki masyakoh, membuat yakni membuat dia harus menemui masyakoh, kesulitan atau kesusahan, seperti contohnya misalkan ya orang tersebut ya yakni tinggal di daerah yang dingin sekali, sehingga kalau kalau anak misalkan wudhu setiap waktu sholat ini bakal bisa dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit misalkan, maka ini boleh bagi dia untuk menjamak ya, menjamak sholat ya sehingga dia tidak perlu lagi untuk yakni mengambil wudhu di waktu sholat yang kedua, misalkan ini jamak takdim ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan jamak takdim maka dia tidak perlu sholat di waktu sholat yang kedua, atau misalkan dia mau menginginkan jamak takhir maka ya sudah ditunda saja dulu sholatnya ya, di waktu sholat yang pertama dia tidak sholat, tapi di waktu sholat yang kedua ya dia memang dari tadi dia sudah berniat jamak takhir ya sudah, berarti dia tinggal wudhu sekali kemudian langsung melakukan dua sholat tersebut. Jadi ini diantara uzur yang telah disebutkan oleh penulis. Demikian pula segala macam ya yakni sesuatu yang membuat orang tersebut ya yakni uzur-uzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat Jumat. Seperti misalkan orang yang dia memiliki harta, ya dia harus menjaga hartanya tersebut. Kalau dia tinggalkan untuk sholat jamaah ke masjid atau bahkan untuk sholat Jumat, ini dikhawatirkan hartanya bisa hilang ya, karena tidak ada yang menunggunya selain dia. dan tidak ada yang dia percayai misalkan gitu ya, maka ini adalah salah satu uzur yang membolehkan dia untuk menjamak sholat. Demikian pula ini uzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat jamaah ke masjid atau bahkan sholat Jumat. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Jadi misalkan, misalkan ya, dia memiliki toko misalkan, kemudian tokonya tersebut kuncinya ya rusak sehingga tidak bisa ditutup, atau pintunya rusak sehingga terbuka begitu saja, tidak ada orang yang dia percayai begitu ya untuk menjaga tokonya tersebut, sementara ini sudah waktunya sholat jamaah atau sementara ini sudah waktunya sholat Jumat, ya maka ini adalah uzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat jamaah atau tidak sholat Jumat, ya. Karena apa? Karena khawatir nanti hartanya tersebut akan diambil orang kalau dia tinggalkan. Ini adalah uzur, keringanan dari syariat. Ya. Maka uzur yang seperti ini membolehkan dia untuk tidak sholat jamaah atau tidak sholat Jumat, maka ini juga uzur yang membolehkan dia untuk menjamak sholat. Misalkan, ya, dia bisa menemukan orang, dia bisa dapat orang yang dia percayai untuk menunggui tokonya tersebut, misalkan toko yang pintunya rusak tadi atau kuncinya rusak tadi, tapi cuma nunggunya cuma selama waktu maghrib saja. Nanti sholat waktu isya tidak ada yang bisa dia mintai tolong. Atau cuma pada waktu zuhur saja. Nanti waktu asar tidak ada yang dia bisa mintai tolong lagi. Maka ini uzur yang membolehkan dia untuk menjamak sholat. Mumpung ada orang yang bisa dia mintai untuk menjaga tokonya tersebut. Ya, ini di antara contoh-contoh ya uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak salat. Kemudian dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya bahwa ya, jadi uzur yang telah kita bahas barusan itu adalah uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak zuhur dan asar, kemudian juga maghrib dan isya. Tetapi ya di mazhab Hambali, ini mazhabnya penulis, di ada beberapa uzur juga ya di mazhab penulis ada beberapa uzur juga yang khusus hanya untuk menjamak maghrib dan isya. Ya. Jadi uzur-uzur ini tidak berlaku untuk menjamak zuhur dan asar, akan tetapi hanya berlaku untuk maghrib dan isya. Tentunya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan di kalangan ulama mazhab Hambali sekalipun ya ada beberapa perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat yang kedua adalah uzur ini juga berlaku untuk zuhur dan asar. Ya. Mengapa? Karena ya ketika sebabnya itu ada, maka ya tidak peduli apakah itu maghrib dan isya atau zuhur dan asar, harusnya sama saja. Ya, berdasarkan kaidah al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu ya dikaitkan dengan sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Jadi contoh misalkan ya, contoh ya uzur yang menurut mazhab Hambali itu hanya berlaku untuk maghrib dan isya adalah misalkan hujan. Ketika ya hujan dan hujan tersebut adalah hujan yang bisa membuat baju itu basah. Ya, hujan yang bisa membuat itu basah sehingga ini adalah masyakoh. Maka ini adalah uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak. Tapi jamak cuma maghrib dan isya saja. Kenapa? Kenapa cuma maghrib dan isya saja? Karena dalil yang menyebutkan menjamak sholat maghrib dan isya itu cuma pada waktu sholat maghrib dan isya. Ya, jadi uzur hujan gitu maksudnya. Uzur hujan disebutkan di dalil itu boleh menjamak sholat. Hanya disebutkan di dalil terkait dalam konteks menjamak maghrib dan isya saja. Itu mengapa Mazhab Hambali mengatakan ya, ya sudah kita batasi cuma maghrib dan isya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya. Bahkan ini juga pendapat kedua di mazhab ya Hambali. Ini uzur yang berlaku untuk zuhur dan asar juga ya. Mengingat selama sebabnya sama, ini sama-sama hujan, hujan yang bisa menimbulkan masyakoh, yakni membuat baju basah, ya maka ini juga adalah uzur membolehkan kita untuk menjamak maghrib dan isya dan demikian pula ya zuhur dan asar. Dan anda lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini. Ya, karena kuatnya kaidah al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Ya, karena kuatnya kaidah bahwa hukum itu selalu dikaitkan dengan sebabnya. Ketika sebabnya ada, maka hukumnya ada. Ketika sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Ya, jadi ketika sebabnya ada di waktu zuhur atau asar, gitu ya, di waktu zuhur, misalkan seseorang ya di waktu zuhur dia hujan, maka ini sebabnya berarti ada di waktu zuhur, maka boleh bagi dia untuk jamak jamak takdim. Baik. Kalau zuhur belum hujan, maka kita tentunya tidak tahu ya bahwa apakah asar nanti akan hujan. Jadi ya ini tidak ada alasan untuk jamak takhir. Ya, karena kalau zuhurnya tidak hujan ya sudah salat zuhur pada waktunya. Maka itulah mengapa tadi Anda sebutkan ini cuma jamak takdim saja dalam konteks jamak takdim. Ketika zuhur hujan ya, maka dibolehkan baginya untuk menjamak zuhur dengan asar. Baik. Itu uzur yang pertama ya, yaitu hujan yang khusus hanya untuk maghrib dan isya menurut mazhab Hambali. Demikian pula ya salju. Demikian pula hujan es misalkan, demikian pula tanah becek. Demikian pula ya ketika tanah itu berubah menjadi es karena saking dinginnya begitu ya. Maka ini di antara yakni di antara uzur-uzur yang membuat seseorang itu boleh untuk menjamak maghrib dan isya menurut pendapat pertama, maghrib dan isya saja. Akan tapi menurut pendapat kedua, ya boleh untuk menjamak zuhur asar, demikian pula maghrib dan isya. Maka ya ini adalah yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan terkait manakah yang lebih afdol, ya, jamak takdim atau jamak ta'khir. Maka di sini kita lihat, ya, wal afdol fi'lul arfaqi min ta'dimi jam'in au ta'khirihi. Jadi, yang lebih afdol, kalau kita ditanya, mana yang lebih afdol, jamak takdim atau jamak ta'khir, jawabannya adalah yang paling mudah. Yang paling memudahkan kita untuk jamak, untuk melakukan jamak begitu ya, yang paling memudahkan kita, maka itulah yang lebih afdol. Jadi itu dikembalikan kepada mana yang lebih mudah. Karena ini adalah rukhsah. Tujuannya adalah untuk memudahkan. Sehingga yang paling afdol adalah yang paling memudahkan kita gitu ya. Maka ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika beliau safar menuju Tabuk ya untuk perang Tabuk, maka beliau itu memilih jamak takdim atau jamak takhir sesuai dengan ya sesuatu yang sesuai dengan mana yang lebih memudahkan bagi beliau. Maka ya ketika misalkan beliau itu yakni misalkan beliau berangkat safar setelah matahari itu misalkan ya tinggi ya di titik zawal misalkan, maka beliau itu menggabungkan zuhur dan asar yakni jamak takdim. Adapun ketika, jadi ketika beliau berangkat gitu ya, misalkan kita bayangkan tentunya di zaman dahulu ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu melakukan safar, maka tentunya ada periode-periode mereka beristirahat begitu ya, mereka beristirahat sejenak. Ketika kemudian melanjutkan perjalanan, memulai perjalanan kembali pada waktu sebelum atau pada waktu setelah ya, pada waktu setelah matahari zawal, maka Nabi Muhammad SAW menjamak zuhur dan asar. Ya, menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur, jamak takdim maksudnya. Ya, jadi itu yang beliau lakukan. Kemudian kalau misalnya mereka melanjutkan perjalanan itu sebelum matahari zawal, ya, berarti sebelum masuk waktu zuhur, maka Nabi Muhammad SAW akan menjamak zuhur dan asar itu di waktu asar, ya, jamak takhir. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan kita misalkan hendak memulai perjalanan setelah masuk waktu zuhur, maka ya sudah, kita jamak zuhur dan asar terlebih dahulu supaya mudah begitu ya. Jamak zuhur dan asar berarti jamak takdim. Adapun kalau kita sudah berangkat, sebelum masuk waktu zuhur kita sudah berangkat, sudah melaju, sehingga akan susah lagi kalau misalkan kita berhenti lagi begitu ya. Kemudian nanti yakni sholat kemudian ya, itu akan memperlambat kita ya, karena bisa jadi nanti akan ya sudah ini ngaso dulu ya, istirahat dulu ya, sehingga akan memperlambat pergerakan atau memperlambat perjalanan misalkan ya sudah, maka ini sudah terlanjur berangkat ya sudah, kita lanjutkan nanti kita sholat zuhur dan asarnya jamak ta'khir. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada waktu maghrib dan isya, ketika beliau itu melanjutkan perjalanan setelah masuknya waktu maghrib, setelah matahari terbenam, maka beliau itu akan menjamak maghrib dan isya jamak takdim. Sedangkan ketika beliau itu melanjutkan perjalanan sebelum matahari terbenam, sebelum masuknya waktu maghrib, maka beliau akan melakukan jamak maghrib dan isya jamak takhir. Ya, jadi diambil dari hadis ini ya, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ambil faedahnya, pelajarannya yaitu ya yang lebih afdal adalah kita mencari yang lebih mudah. Jamak mana yang lebih mudah? Jamak takdim atau jamak takhir? Kemudian fa in istawaya fa ta'khirun afdal. Kalau sama-sama mudah, jamak takdim ataupun jamak takhir sama-sama mudah, maka jamak takhir ya itu lebih afdal. Ya, karena apa? Karena ini kita lebih itu lebih bentuk lebih yakni kehati-hatian begitu ya. Ya, kehati-hatian maksudnya bisa jadi uzur itu tidak ada atau uzurnya sudah hilang gitu ya di waktu pertama. Jadi misalkan bayangkan kita sudah melakukan jamak zuhur dan asar di waktu zuhur, akan tapi ternyata uzurnya hilang sebelum masuk waktu asar begitu ya. Sebenarnya tidak masalah selama kita ketika melakukan jamak tadi masih ada uzurnya begitu. Akan tetapi ya ini dalam rangka lebih lebih hati-hati saja begitu ya. Kalau misalkan kita berniat jamak takhir, maka ya tentunya berarti selama waktu pertama, waktu sholat pertama, kita sudah pastikan memang masih ada uzur tersebut, dan uzur tersebut masih terus berlanjut hingga waktu sholat yang kedua, maka ya, kemudian kita melakukan jamak takhir di waktu yang kedua, maka khalas, itu lebih, lebih yakni memastikan bahwa kita memang memiliki uzur tersebut hingga yakni hingga waktu kedua. Taib. Wa yustarutu lahu tartibun mutlaqan. Disyaratkan untuk memperhatikan urutan. Ya. Disyaratkan untuk memperhatikan urutan. Jadi zuhur dulu baru asar, kemudian maghrib dulu baru isya. Ya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Ya, karena ini adalah memang kita wajib untuk melaksanakan sholat sesuai dengan urutannya, ya sehingga ketika kita mau menjamak maka kita harus memperhatikan urutan tersebut. Maka urutan ini, ya ketika yakni kita mau menjamak berarti harus zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Maka ini baik kita ingat ataupun lupa, ini wajib untuk diperhatikan. Jadi kalau misalkan seseorang itu sebenarnya ingat, sebenarnya dia ingat bahwa ini harusnya zuhur dulu baru asar atau maghrib dulu baru isya, akan tapi dia sengaja untuk mengubah urutannya, maka jelas sholatnya batal. Atau misalkan dia lupa, bahkan ketika dia lupa sholatnya batal. Misalkan dia lupa, dia isya dulu baru maghrib misalkan. Misalkan ini jamak takhir, ya sehingga dia ingat bahwa oh ini waktu isya, sehingga dia sholat isya terlebih dahulu baru sholat maghrib. Atau sholat asar terlebih dahulu baru sholat zuhur, ya maka ya walaupun dia lupa sholatnya batal. Berbeda dengan misalkan ketika seseorang itu mengkodok sholat, misalkan dia harus mengkodok sholat, beberapa sholat harus dia kodok, misalkan ketiduran sehingga beberapa waktu sholat dia bablas, maka dalam kasus ini kalau dia lupa ya tidak masalah. Ini bedanya antara jamak sholat dengan kodok sholat. Kalau kodok sholat urutan itu ya tidak masalah kalau kita tidak sesuai urutan, kalau kita lupa saja. Kalau kita ingat dan sengaja mengubah urutan, maka ini sholatnya batal, gitu ya. Akan tapi kalau jamak sholat, baik ingat ataupun lupa harus sesuai dengan urutan. Wa jam'in bi waqti ula niyatun inda ihramiha. Nah, sekarang di sini penulis masuk tata cara melakukan jamak salat. Kalau sebelumnya kita membahas uzur gitu ya. Kemudian kita membahas mana yang lebih afdol, jamak takdim atau jamak takhir. Ya, ini penulis sebenarnya sudah mulai memasuki tata cara jamak, melakukan jamak salat itu sendiri. Yang pertama tadi urutan harus diperhatikan. Yang kedua, ya, yang kedua harus berniat untuk jamak, harus berniat untuk menjamak salat, ya, di ketika, yakni ini kasusnya misalkan seseorang tersebut mau melakukan jamak takdim, ya, ini harus disebutkan, ya. Jadi penulis hendak membahas syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika kita melakukan jamak takdim. Yang pertama adalah dia harus berniat ketika melakukan takbiratul ihram di sholat yang pertama. Misalkan, seseorang mau menjamak zuhur dan asar. Di waktu zuhur, jamak takdim. Maka ketika dia, yakni sebelum takbiratul ihram di sholat zuhur, dia harus menghadirkan niat, ana entah lagi mau jamak sholat asar juga. Ini disyaratkan ya di mazhab Hambali ya. Nanti ada perbedaan pendapat ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memilih pendapat bahwa tidak harus begitu ya. Akan tapi kita fokus dulu pada perkataan penulis, yaitu disyaratkan ketika kita jamak takdim harus kita meniatkan mau menjamak salat ketika kita sebelum takbiratul ihram salat pertama. Jadi kalau contoh tadi kita mau menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur sebelum takbiratul ihram salat zuhur, kita harus meniatkan sebentar lagi ana mau menjamak asar juga setelah sholat zuhur ini, gitu ya. Jadi harus ada niat tersebut. Mengapa? Karena ya ini adalah ibadah, dan ibadah innamal a'malu binniat, ya, amalan itu ya bergantung atau berdasarkan pada niatnya ya. Dan harus ada niat ini karena memang hukum asalnya adalah zuhur dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar. Sehingga kalau harus ingin mengubah suatu yang sudah, yakni suatu yang normalnya seperti ini begitu ya, harus ada niat. Dan niatnya adalah sebelum takbiratul ihram di sholat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari melakukan jamak takdim ya, atau sebelum masuk ke sana, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berpendapat bahwa tidak disyaratkan untuk berniat jamak sebelum sholat zuhur, sebelum takbiratul ihram sholat zuhur ya. Apa dalil beliau? Beliau berkata tidak ada dalil gitu ya. Dalil innamal a'malu binniat itu terlalu yakni dalil yang umum, tidak ada dalil masalah spesifik dalam masalah ini. Sehingga kalau kita memakai pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka kalau misalkan seseorang itu misalkan dia sholat zuhur tidak kepikiran sama sekali bahwa dia mau menjamak sholat asar, baru kepikiran misalkan di tengah-tengah sholat zuhur atau setelah selesai sholat zuhur baru kepikiran, oh iya ya, anak kan ada uzur untuk yang membolehkan anak untuk menjamak sholat, ya sudah deh sekalian langsung ini sholat asar gitu misalkan, ya, maka ini tidak boleh ya, jamak sholat yakni sholat asarnya ini tidak sah menurut mazhab Hambali, tapi sah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahumullahu taala. Akan tapi dalam masalah ini ya, pendapat yang lebih hati-hati adalah tentunya pendapat pertama ya, mengingat dalil umum innamal a'malu binniat, wallahu a'lam. Baik, kemudian syarat yang kedua yang disebutkan oleh penulis, wa alla yufarriqu bainahuma illa biqadri iqamah wa wudu'in khafif. Tidak boleh ada, ya, intinya tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara sholat pertama dan sholat kedua. Ya, ini jamak takdim ya. Syarat kedua dari jamak takdim, yaitu misalkan ketika seseorang tadi, ya kita ambil contoh lain, misalkan seseorang mau menjamak maghrib dan isya. di waktu maghrib. Maka tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara maghrib dan isya'nya tersebut. Antara sholat maghrib dan sholat isya'nya tersebut. Apa yang dimaksud dengan jeda yang terlalu lama? Ya, itu mengapa disebutkan oleh penulis di sini. Ya, jedanya itu harus setara iqomah dan wudhu yang ringkas, wudhu yang cepat. Jadi itu kira-kira jedanya. Jadi boleh ada jeda sedikit, ya, berbeda dengan pemahaman sebagian orang itu benar-benar harus begitu ya, harus segera, tidak demikian. Masih ada jeda sedikit. Sekadar iqomah, ya, dengan kadar waktu iqomah dan wudhu yang ringan, wudhunya ya, wudhu yang ringkas. Maka ini adalah ini adalah jeda yang diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi seseorang sudah menjamak, sudah memiliki niat untuk menjamak, ya. Sebelum takbiratul ihram salat maghrib, dia sudah memiliki niat untuk menjamak salat isya'nya, salat maghrib dan salat isya' di waktu maghrib, jamak takdim. Tapi kemudian setelah salat maghrib, dia misalkan memiliki kebutuhan untuk buang hajat misalkan, atau ya buang angin misalkan, sehingga dia harus harus mengambil wudu kembali, bukan memperbaiki wudu, akan tapi mengambil wudu kembali begitu ya. Maka itulah mengapa ditakar jedanya adalah sekadar wudhu yang ringkas dan iqamah. Ya, karena sebelum melakukan sholat yang kedua, iqamah terlebih dahulu ya. Fayabtulu biratibatin bainahuma, maka batal jamaknya tersebut, tidak boleh dia melakukan jamak isya di waktu maghrib tersebut kalau misalkan dia melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat yang pertama. Ya, akan tapi kalau dia mau melakukan sholat sunnah rawatib setelah sholat yang kedua, begitu ya, tidak masalah. Jadi misalkan seseorang melakukan sholat zuhur dan asar, ya, sholat zuhur dulu, ya, di waktu zuhur, kemudian dia melakukan sholat sunnah rawatib ba'da zuhur, kemudian setelah itu dia sholat asar menjamak, ini tidak sah jamaknya. Ya, sehingga tidak boleh dia melakukan sholat asarnya tidak sah. Dia harus melakukan sholat asar di waktu asar. Ya, mengapa demikian? Karena kaidah tadi harus tidak boleh ada jeda. Dan kalau dipisah dengan sholat sunnah rawatib maka ini ya ini ada jeda, gitu ya. Ini pendapat di mazhab Hambali sesuai yang disebutkan oleh penulis. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat tidak harus ada jeda, ya. Selama dia meniatkan untuk menjamak sholat, dilaksanakan di waktu kapanpun, itu jamak sholat yang kedua dilaksanakan di waktu yang pertama, kapanpun saja, maka itu juga sudah termasuk jamak sholat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti misalkan orang mengerjakan sholat zuhur di waktu zuhur, kemudian dia ingin mengerjakan sholat asar di waktu zuhur, jamak takdim, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kapanpun dia melakukan sholat asarnya tersebut, yang penting setelah zuhur supaya urutannya dipatuhi gitu ya. Selama dia mengerjakan sholat asarnya di waktu zuhur, maka ya walaupun ada jeda yang panjang antara zuhur dan asarnya tersebut, maka ini tidak masalah. Ya, ini pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tapi tentunya kita katakan pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapatnya Mazhab Hambali di sini, yaitu ya harus ada, yakni tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua di jamak takdim. Baik, wa wujudul uzri 'inda iftitahihima wa salamil ula istimraruhu fi ghairi jam'i matarin wa nahwihi ila faraghi tsaniyah. Baik, ini kalimat ini harus kita sedikit konsentrasi ya. Kita katakan tadi bahwa ada beberapa uzur yang membolehkan untuk ya menjamak sholat. Sekarang ya kita mau membahas uzur yang membolehkan kita untuk menjamak sholat tersebut. Ya, apakah hanya ada? Apakah cukup ada di ketika kita mau sholat yang pertama? Atau harus berlangsung hingga akhir dari sholat yang kedua. Ya, inilah yang akan dijelaskan oleh penulis. Dan tadi kita telah jelaskan, ya, ada beberapa uzur begitu ya, seperti tadi safar, kemudian sakit, kemudian hujan, kemudian salju begitu ya. Maka ada beberapa beberapa uzur. Di sini kita hendak membahas terlebih dahulu uzur-uzur selain hujan. Selain hujan, selain salju, dan semacamnya begitu ya. Jadi kita fokus dulu pada uzur-uzur selain hujan dan yang semacamnya. Maka uzur-uzur selain hujan dan semacamnya berarti contohnya apa? Contohnya safar, contohnya sakit, ya, atau sesuatu yang membuat dia tidak bisa, uzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat jamaah dan sholat Jumat, tadi seperti yang telah kita bahas tadi, begitu ya. Nah sekarang, kalau uzur-uzur yang seperti ini, ya, selain hujan dan yang semacamnya, salju, angin dingin, dan kencang, begitu ya, itu mirip hujan, ya, semacam semacam hujan. Uzur-uzur yang selain hujan dan semacamnya, maka disyaratkan itu harus uzur tersebut ada ketika mengawali sholat yang pertama. Misalkan kita mau menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur, jamak takdim. Maka uzur tersebut harus ada di awal waktu ketika kita mengerjakan sholat zuhur. Harus ada ketika kita hendak mengerjakan sholat zuhur. Kemudian juga harus ada ketika kita, yakni salam sholat zuhur. Kemudian juga ya bahkan harus terus ada hingga akhir dari sholat asar, sholat yang kedua maksudnya, ya. Jadi uzur tersebut harus ada dari awal sholat pertama hingga akhir sholat yang kedua. Mengapa demikian? Ya karena ini uzur yang membolehkan jamak. Ya, kita boleh jamak karena adanya uzur tersebut, sehingga uzur tersebut harus ada, ya, supaya kita tetap boleh untuk melakukan jamak sholat. Jadi misalkan kita sakit, ya, ketika sakit kemudian misalkan kita, yakni sakit yang membuat masyakoh, yang membuat kita menemui masyakoh, menemui kesulitan kalau misalkan kita tidak melakukan jamak sholat. Ya, jadi misalkan kita sakit, ya, nauzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Tapi misalkan, ya, ini minbab taswir saja, penggambaran masalah. Misalkan seseorang sakit, kemudian, ya, sehingga dia memutuskan untuk jamak sholat, misalkan maghrib dan isya, dia melakukan sholat maghrib dalam kondisi sakit, masih sakit. Kemudian ya dia akhiri sholat maghrib tersebut, kemudian dia sholat isya, kemudian dia akhiri sholat isya tersebut dan sakitnya masih ada, maka khalas ya jamaknya sah, jamaknya boleh gitu ya. Adapun misalkan kalau misalkan dia sakitnya tersebut ada di awal waktu sholat yang pertama, misalkan dia sholat maghrib, dia masih sakit. Kemudian sakitnya hilang, sakit yang membuat dia memiliki atau menemui masyakoh, menemui kesulitan kalau dia tidak menjamak sholat. Jadi ini sakit yang merupakan uzur baginya untuk bisa menjamak sholat. Kalau sakitnya ini hilang di tengah-tengah sholat yang pertama, ya, ya sudah, maka tidak boleh jamak karena ini sholat maghrib belum selesai, sakitnya hilang, ya sudah nggak boleh menjamak sholat isya. Atau kasus yang lain, ketika dia sudah sholat maghrib selesai, kemudian sholat isya sakitnya masih ada begitu ya, di tengah-tengah sholat isyanya dilakukan jamak takdim ya, dilakukan di waktu maghrib, di tengah-tengah sholat isyanya tersebut sakitnya hilang, maka sholat isyanya batal, ya, sholat isyanya batal. Kenapa? Karena sebagaimana telah disebutkan oleh penulis tadi, uzurnya harus istimror, uzurnya harus ada terus hingga akhir dari sholat yang kedua, akhir dari sholat isya'nya tersebut. Jadi jelas di sini, ya, uzur seperti sakit, uzur seperti safar, maka ini harus ada hingga akhir sholat yang kedua. Adapun uzur hujan. Uzur hujan di sini disebutkan oleh penulis falau ahrama bil ula limatarin thumma qata'a wa lam ya'ud fa in hasala wa halun lam yabtul wa illa batala. Kalau misalkan ya dia di waktu zuhur atau di waktu maghrib misalkan ya, misalkan kita ambil contoh di waktu maghrib untuk menghindari perselisihan di antara para ulama yang menyebutkan bahwa hujan itu hanya boleh uzur untuk maghrib dan isya saja begitu ya. Misalkan ini waktu maghrib, hujan. Nah, kita mau melakukan sholat maghrib dan karena hujan maka kita niatkan untuk menjamak sholat isya mau kita laksanakan di waktu maghrib juga. Kalau misalkan hujan yang tersebut berlangsung hingga selesai sholat isya kita yang di jamak tersebut, jamak takdim, maka khalas ya, kasus selesai, mudah. Jamaknya sah. Sholat isya kita sah dilaksanakan di waktu maghrib. Itu maksud dari jamaknya sah gitu ya. Jadi boleh bagi kita untuk melakukan sholat isya di waktu maghrib. Akan tapi kalau misalkan kondisinya adalah yakni ketika dia sholat maghrib, kemudian hujannya berhenti. Atau dia sholat isya, ya sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian hujannya berhenti. Ya, ini di tengah-tengah sholat. Kalau kemudian tanahnya becek, gara-gara hujan tadi, ya dan beceknya ini membuat masyaqqah, membuat kita menemui kesulitan. Ya, ini becek yang membuat kaki kita kotor dan bisa jadi pakaian kita kotor begitu ya. Maka yakni jamaknya sah. Ini sholatnya tidak batal. Misalkan ini di tengah-tengah hujan ya, di tengah-tengah sholat hujannya berhenti, baik sholat maghrib ataupun sholat isya di contoh yang tadi. Kemudian ya hujannya tersebut diprediksi akan, kalau hujan seperti ini akan bikin becek begitu ya. Ya, maka sholatnya tidak batal. Dia lanjutkan saja sholatnya tersebut. Akan tapi kalau hujannya berhenti dan ya berdasarkan ghalabati dzon, ini kita sedang sholat gitu ya. Berdasarkan ghalabati dzon, berdasarkan yakni dzon kita, yakni prediksi kita, ini biasanya hujan seperti ini sudah berhenti, ini enggak bikin becek yang bikin membuat kita menemui masyaqqah, menemui kesulitan. Maka kalau kita kemudian yakni hujannya berhenti di waktu maghrib, ya sudah. Kita selesaikan sholat maghrib, tapi kita enggak boleh menjamak sholat isya. Tapi kalau kita misalkan hujannya berhenti di tengah-tengah sholat isya, padahal sholat isya-nya itu kita jamak, yakni dikerjakan di waktu maghrib, maka ya ini hujannya berhenti dan hujannya tidak membuat becek, isya-nya batal, ya jamaknya batal. Kenapa? Karena tadi ya yakni ketika hujan, ya ketika itu hujan, maka yakni kalau misalkan hujannya tersebut memang tidak menimbulkan becek, ya sudah, maka tidak ada uzur baginya lagi untuk menjamak sholat ya. Tapi kalau hujannya berhenti, hujannya tidak sampai akhir dari sholat kedua, tapi hujannya berhenti di tengah-tengah, akan tapi dia menimbulkan uzur berikut, uzur yang lain, yaitu tanah becek. Tanah becek itu adalah uzur yang membuat kita menjamak sholat juga, tapi becek yang kita menemui kesulitan dengan tanah becek tersebut ya, bukan sekedar becek sedikit kemudian kita yakni kita menganggap itu adalah kesulitan, tidak demikian. Ini adalah becek yang membuat kita memiliki masyaqqah kalau kita tidak menjamak sholat, membuat kita menemui masyaqqah kalau kita tidak menjamak sholat. Itu tanah becek yang kita bahas di sini. Ya, jadi kalau misalkan ya kita ke masjid misalkan naik kendaraannya misalkan mobil begitu ya, atau misalkan tanah untuk menuju masjid itu tidak becek begitu ya, maka ini bukan uzur yang bolehkan untuk menjamak. Tapi kalau misalkan itu yakni sebagian jamaah saja yang seperti itu, yang ke masjid dengan mobil, tapi jamaah yang lainnya itu harus jalan kaki, kemudian harus yakni berjuang ya melewati tanah yang becek sekali tersebut, maka tentunya ya imam hendaknya memutuskan untuk menjamak sholat. Taib. Maka di sini kita lihat kalau uzurnya hujan, maka tidak perlu hujannya ya terus berlangsung hingga akhir salat kedua. Ya, tidak masalah bagi hujan tersebut untuk berhenti sebelum ya akhir salat kedua, selama hujannya tersebut membuat tanahnya becek sekali. Tapi kalau hujan tersebut tidak membuat tanahnya becek sekali, maka ya sudah. Ketika hujannya berhenti di tengah-tengah, ya sudah, kita enggak boleh menjamak. Baik, kemudian penulis berkata, wa in qata'a safarun biula batala al-jam'u wal qasr fa yutimmuha wa tasihhu fardhan wa bi thaniyatin batala wa yutimmuha naflan. Ketika kemudian ya di sini penulis membicarakan safar, uzur safar. Ya, ketika safarnya itu ya sebelum kita bahas ya. Safar, uzur safar berarti masuk yang mana? Safar itu harusnya tadi masuk kalimat yang pertama tadi. Yakni termasuk uzur yang selain hujan dan semacamnya. Jadi tadi kita sebutkan, kita bagi dua, uzur yang merupakan hujan dan semacamnya, seperti salju, seperti angin kencang dan dingin, seperti tanah becek sekali. Ini hujan dan semacamnya, begitu ya. Kemudian uzur selain hujan dan semacamnya. Termasuk diantaranya adalah safar, itu uzur yang pertama kali kita sebutkan bahkan. Ya, ketika kita menjelaskan uzur jamak salat. Maka itu berarti safar yang membolehkan kita untuk jamak salat itu adalah yakni safarnya harus terus berlangsung hingga akhir waktu salat kedua. Jadi kalau misalkan safarnya itu berhenti atau selesai begitu. Kalau safarnya selesai di tengah-tengah salat yang pertama, maka dia tidak boleh menjamak dan juga tidak boleh mengqasar. Kita ingatkan lagi bahwa safar itu adalah uzur yang membolehkan kita jamak dan juga qasar ya. Kalau safarnya selesai di tengah-tengah kita melakukan waktu salat yang pertama, maka kita enggak boleh menjamak dan mengqasar salat tersebut. Kira-kira gimana? Safar selesai di tengah-tengah salat. Ini mungkin untuk kita pikirkan kalau misalkan orang itu sedang sholat di atas kapal misalkan atau di kereta misalkan ya kalau di pesawat susah kita bayangkan ya karena pesawatnya kalau mau landing maka ya ini hendaknya orang harus kembali kepada tempat duduknya masing-masing menggunakan seat belt. Akan tapi misalkan ada orang melakukan sholat di kapal kemudian dia melakukan sholat yang pertama. Dari awal dia sudah meniatkan ini ana mau jamak takdim. Kemudian juga ana mau qasar juga. Tapi seiring dia melakukan sholat yang pertama, misalkan sholat zuhur misalkan. Sholat zuhurnya belum selesai, kapalnya sudah merapat ke ya kota asalnya. Ke pelabuhan kota asalnya. Maka ini berarti safarnya selesai. Ya, safarnya selesai di tengah-tengah sholat pertama, maka dia tidak boleh menjamak sholat kedua dan juga dia tidak boleh mengqasar sholat yang sedang dia kerjakan tersebut. Karena uzurnya berhenti, gitu ya. Uzurnya berhenti, maka hukumnya nggak ada. Ya, rusuhnya tidak dapat. Maka apa yang harus dia lakukan? Fayutimuha, kata penulis. Dia lengkapkan, dia lengkapi sholat, dia sempurnakan sholatnya tersebut. Ya, ini 4 rakaat kalau itu zuhur. Kalau maghrib tentunya nggak bisa dikosor ya. Ya. Misalkan ini kasusnya sholat zuhur, dia mau mengkosor dan juga mau menjamak asar karena dia merasa ini masih safar, tapi di tengah-tengah sholat zuhurnya belum selesai, kapalnya sudah merapat ke kota asalnya. Maka dia harus yakni sempurnakan sholat zuhurnya tersebut 4 rakaat wa tasihhu fardhon dan sholat zuhurnya ini sah sebagai sholat fardu. Yakni dia telah teranggap melaksanakan sholat zuhur. Jelas? Nah sekarang kasusnya, bagaimana kalau dia sholat, ya, dia sudah melakukan sholat zuhur, ya, jadi dia di atas kapal, kapalnya masih safar, ya, masih berlayar, dia mau melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, dan dia telah mengerjakan sholat zuhur dengan selesai begitu ya. Misalkan dia mengqasar sholat zuhurnya tersebut karena dia safar begitu ya. Karena dia musafir. Kemudian dia mengerjakan sholat asar. Rencananya mau mengqasar juga. Jadi ini jamak qasar ya. Dia menjamak salat asarnya ke waktu zuhur dan dia juga mau mengqasar salat asarnya tersebut. Ini wajar karena dia musafir ya. Sebelum salat asarnya selesai, kapalnya sampai di pelabuhan kota asalnya. Gitu ya. Maka yakni apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia harus lanjutkan sholatnya tersebut, tapi ini tidak sah sebagai sholat asar. Jamaknya batal. Kenapa? Karena uzur safar telah disebutkan tadi, ini adalah uzur yang harus terus berlangsung hingga akhir sholat kedua. Hingga akhir sholat asarnya. Nah sekarang sholat asarnya belum selesai, safarnya sudah selesai gitu ya. Safarnya sudah terhenti. Maka ya jamaknya tidak sah. Ini tidak teranggap sebagai sholat asar, akan tetapi teranggap sebagai sholat sunnah. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Dia lanjutkan sholatnya, sempurnakan 4 rakaat, khalas. Ini teranggap sholat sunnah. Ya walaupun dia selesaikan 2 rakaat, sebenarnya tidak masalah juga. Berarti dia sholat sunnah 2 rakaat ya. Taib. Sehingga dalam kasus ini tentunya dia harus sholat asar di waktu asar ya, sholat asar di waktu asarnya. Wa yustaratu li jam'in bi waqti tsaniyatin. Nah, sekarang penulis membahas tata cara ketika orang melakukan sholat jamak takhir. Disarankan ketika seseorang itu melakukan jamak takhir, niyatuhu bi waqti ula. Dia harus meniatkan mau menjamak sholat jamak takhir ketika masih waktu sholat pertama. Misalkan seseorang safar dia mau menjamak takhir zuhur dan asar di waktu asar. Maka sejak waktu zuhur dia harus punya niat ana mau sholat zuhur nanti di waktu asar saja sekalian jamak takhir. Harus ada niat ini. Kenapa? Kalau tidak ada niat ini maka itu berarti dia melewatkan waktu sholat zuhur. Itu berarti ini sholatnya kodok nanti ya, ini masuk dalam ya bab mengkodok sholat, bukan masuk dalam bab menjamak sholat. Apa bedanya? Ini mengkodok sholat tanpa uzur berarti ya, dia melupakan sholat zuhurnya yakni bisa jadi berdosa ya. Maka ketika kecuali kalau benar-benar lupa maka tentunya berbeda ya. Tapi kalau misalnya mengentengkan atau malas begitu ya sehingga terlewatkan, dia tidak ada niatan sama sekali untuk menjamak takhir ya, tapi dia malas entar dulu sehingga hilanglah waktu, yakni selesailah waktu zuhur, maka kemudian dia melakukan sholat zuhur di waktu asar, ini tidak teranggap sebagai jamak sholat, ini teranggap qadha' sholat dan dia telah melalaikan sholat zuhur, berarti berdosa. Tapi tetap wajib untuk mengqadha' sholat zuhurnya tersebut. Maka di sini kita lihat ya, jadi harus ada niat untuk menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Karena kalau tidak maka ini berarti dia yakni melalaikan sholat yang pertama. Malam yadik an fi'liha ya, selama yakni kita katakan tadi dia harus berniat sejak waktu yang pertama, sejak waktu sholat yang pertama, selama masih ada kesempatan sebenarnya untuk melakukan sholat tersebut di waktu yang pertama. Contoh, misalkan ana mau menjamak zuhur dan asar di waktu asar, jamak takhir, ana sudah, misalkan zuhur itu jam 12, misalkan ya, kita gampang ambil gampangnya saja, zuhur jam 12 siang, asar jam 3 sore, maka ana sejak jam setengah 1 sudah meniatkan, ana mau sholat zuhurnya nanti, yakni, di waktu asar jamak takhir gitu ya, maka ini sah jamak takhirnya nanti, ini boleh dilakukan. Tetapi misalkan ana baru berniat untuk menjamak takhir jam 3 kurang 1 menit ya, sehingga yakni tidak mungkin cukup untuk melakukan sholat zuhur tersebut di waktu 1 menit tersebut ya. Jadi jangan kemudian karena kita katakan bahwa kita boleh untuk berniat sejak waktu sholat, kemudian kita akhirkan, sehingga setelah baru mepet sekali, baru kita berniat, yaudah ini jamak takhir sajalah. Tidak boleh. Ya, tidak Tidak boleh. Ini adalah yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Haram. Maka itu yang pertama yang disebutkan oleh penulis, harus ada niat sejak waktu sholat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa baqa'u udhrin ila dukhuli waqti tsaniyah. Udhurnya harus tetap ada hingga masuknya waktu sholat yang kedua. Jadi safarnya itu tetap berlanjut hingga masuknya waktu sholat yang kedua. Ya, maka ini syarat supaya dia bisa jamak takhir. Wala ghair, la ghair, kata penulis, tidak ada syarat lain selain dua syarat ini. Jadi tidak harus ada niat jamak di yakni sebelum takbiratul ihram salat yang pertama. Demikian pula tidak harus ada jeda yakni tidak harus ada jeda yang singkat antara salat pertama dan salat kedua. Jadi misalkan seseorang salat zuhur di waktu asar, kemudian dia masih ngapain dulu, ya, masih ngobrol dulu atau masih kemana dulu, baru salat asar, ini tidak masalah. Walaupun ada jeda yang panjang. Kenapa? Ya memang waktu asarnya dilakukan di waktu asar tersebut, begitu ya. Ya maka ini cuma dua syarat ini saja untuk jamak takhir. Jadi kita lihat dari pembahasan tadi, syarat untuk jamak takdim itu lebih banyak daripada syarat untuk jamak takhir. Baik. Kemudian penulis berkata, wala yushtaratu lisihati ittihadu imamin wa mu'min. Baik, ini paragraf terakhir ya, insyaallah cepat. Wala yushtaratu lisihati ittihadu imamin wa ma'mumin. Tidak disyaratkan sahnya jamak salat itu imamnya dan makmumnya sama. Sama dalam hal apa? Dalam beberapa hal. Ini yang disebutkan penulis dalam kalimat-kalimat berikutnya. Falau sallahuma khalfa imamain. Jadi kalau seseorang itu salat jamak, menjamak salat di belakang dua imam yang berbeda, ketika dia misalkan menjamak salat zuhur dan asar, misalkan jamak takdim, misalkan dia salat zuhur di belakang imam A, kemudian dia menjamak, kemudian dia salat asar di belakang imam B, maka tidak masalah. Ya, tidak harus imamnya sama. Aw khalfa man lam yajma'. Demikian pula boleh baginya untuk menjamak walaupun ya dia salatnya di belakang imam yang dia tidak menjamak salat. Imamnya tidak menjamak tapi kita sebagai makmum mau menjamak salat, tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Jamaknya sah. Jadi misalkan kita musafir, ini kita sedang singgah di masjid, ini jamaah lagi salat zuhur, imamnya mukim, imamnya bukan musafir, tentunya imamnya cuma mau salat zuhur saja, tidak mau menjamak salat asar juga. Tapi kita sebagai musafir, maka kita sholat zuhur dulu bersama imam ini, kemudian setelah itu kita jamak sholat asar. Ya. Jadi walaupun sholat zuhur kita di belakang imam yang tidak menjamak sholat, jamak sholat kita sah. Dan misalkan kita sholat zuhur yang di belakang imam yang mukim ini, kemudian setelah itu kita sholat asar, kita ambil yakni imam di antara sesama musafir, di antara teman kita yang sesama musafir, untuk mengimami untuk jamak sholat asar tersebut, ini juga tidak masalah. Jadi imamnya berbeda ya, imam untuk sholat zuhur imam A, imam untuk sholat asar imam B, begitu ya, berbeda. Ini juga tidak masalah, sah jamak sholatnya. Au ihdahuma munfaridan wal ukhra jama'atan. Sah juga ketika ya seseorang itu misalkan tadi dia melakukan sholat zuhurnya di belakang imam mukim, misalkan dia singgah di masjid, dia musafir singgah di masjid sehingga dia ikutan sholat zuhur di belakang imam yang mukim bersama para jamaah masjid yang lain, kemudian dia menjamak sholat asar sendirian munfaridan, sah ya, tidak masalah. Sholat zuhurnya jamaah, sholat asarnya ya munfarid, tidak masalah. Au bi ma'mumin al-ula wa bi akhar ats-tsani. Atau seorang imam, sekarang imamnya yang mau menjamak salat. Kalau contoh-contoh sebelumnya makmum yang mau menjamak salat, sekarang imamnya yang mau menjamak salat. Dia melakukan salat zuhur bersama misalkan kita sedang safar, kemudian kita singgah di masjid. Kemudian yakni kita dipersilahkan misalkan untuk menjadi imam, misalkan begitu ya, dipaksa oleh imam tetap di masjid tersebut, sehingga kita mengimami jamaah sholat zuhur tersebut, yang jamaah sholat zuhur tersebut banyak sekali yang tidak menjamak sholat. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, ya kita menjamak, kita mau melakukan sholat asar, tapi makmumnya sekarang cuma teman-teman kita sendiri yang sama-sama musafir. Maka ini makmumnya berbeda begitu ya. Makmum sholat zuhur tidak menjamak, makmum sholat asar menjamak gitu ya. Tentunya kalau yakni mereka sesama teman-teman kita musafir, maka tentunya dia menjamak, mereka menjamak sholat asar juga begitu ya. Maka ini juga sah. Jadi kita sebagai imam, walaupun makmumnya berbeda, makmum di sholat yang pertama itu misalkan tidak yakni menjamak, makmum di sholat yang kedua menjamak, maka tidak masalah. Aw biman lam yajma' shahha. Ya atau yakni biman lam yajma', ini telah kita bahas sebenarnya barusan ya. Jadi ketika seorang imam itu melakukan jamak salat, dia menjadi imam, makmumnya tidak menjamak ya, itu telah kita bahas tadi, ini jamak salatnya sah ya. Jadi kalimat yang tadi ya, misalkan au bi ma'mumin al-ula wa bi akhar ats-tsaniyah, misalkan ya seorang imam dia mau menjamak salat, makmumnya berbeda, misalkan sama-sama menjamak salat tapi makmumnya berbeda, maka juga tidak masalah begitu ya. Ya, makmumnya sama-sama menjamak sholat tapi berbeda antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya, tidak masalah. Atau ya imam ini mau menjamak sholat tapi jamaah sholat zuhur, makmum sholat zuhur tidak menjamak sholat, tidak masalah. Makmum sholat asarnya mereka mau sholat zuhur misalkan juga tidak masalah, walaupun diperdebatkan oleh para ulama ya, apakah boleh demikian, yakni sholat fardu berbeda niat. Ala kulli hal ya, jadi tidak perlu ada kesamaan antara yakni imam dan makmum seperti yang kita bahas barusan, yaitu imamnya tidak harus sama, kemudian makmumnya tidak harus sama, kemudian imam bisa menjamak, makmum tidak menjamak, atau imamnya tidak menjamak, makmumnya menjamak, maka ini tidak masalah. Ini yang telah disebutkan oleh penulis di sini. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab.